komona kana nzela na misala topena mangomba koseka ntango iso mino libanda kasi batondi mpasi na mitema yesu ye mokonzi akomo bikisa nakoloba na tina makambo nakomona na miso mobulu ekokota na mabala mpo na makambo ya losambo tosalake baba ladies gentlemen Jesus.